Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi yang kedua kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Kita masih membahas keterangan dari penulis rahimahullah menjelaskan tentang ibadatul mukminin wa tarbiyatuhum. Ibadah kaum mukminin di awal Islam dan bagaimanakah pendidikan dari Rasulullah SAW untuk mereka. Kita baca keterangan dari beliau. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى في أوائل أيام الإسلام. Tidak diketahui dari mereka ibadah-ibadah, perintah, larangan yang lain di awal-awal Islam. Yakni keterangan sebelumnya menjelaskan ibadah pertama umat Islam, sholat. Dua rakaat di waktu pagi, dua rakaat di waktu sore. Wa inna ma kana al-wahyu yubayyinu lahum jawanib shatta min at-tauhid. Wahyu ketika itu lebih fokus dan lebih banyak menjelaskan tentang tauhid. Wa yuraghibuhum fi tazkiyati an-nufus, dan mengajak untuk membersihkan jiwa, karena ini intinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan syariat-syariat yang ada, Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dulu. Dibersihkan hatinya, dibersihkan prinsipnya, pemikiran mereka diluruskan, betul-betul dibimbing dan dididik di atas tauhid dan kebenaran agar mereka siap untuk menerima syariat yang lainnya. Wa yahuthuhum ala makarimil akhlaq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk berakhlak yang mulia. Wa yasifu lahumul jannata wan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar untuk mereka adanya surga dan neraka. Surga bagi mereka yang taat, neraka bagi mereka yang durhaka. Wa ya'idhuhum mawa'id balighatan tashrahu as-sudur wa tughzil arwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang sangat kuat, nasihat yang sangat mendalam, yang membuat dada itu lapang dan roh itu merasa tenang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Wa yahdu bihim ila manazil niqa'il qulub, dan mengajak mereka untuk membersihkan hati. Wa nadhafatil akhlaq, membersihkan akhlak dan perilaku. Wa iffatin nufus, mengajak mereka untuk menjaga kehormatan diri. Wa sidqil muamalat, dan mengajak mereka untuk jujur dalam pergaulan dan komunikasi. Wa bil jumlah, secara umum, kana yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, ya, kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan, kegelapan dan kebobrokan moral dibawa kepada akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Rasul mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Wa yurabbihim ala tamassuk bidinillah wal i'tisami bihablillah, dan Rasul mendidik mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah dan berpegang teguh dengan tali Allah. Wastabati fi amrillah wal istiqamati alaihi, dan mengajak mereka untuk teguh di atas perintah Allah dan istiqamah di atasnya. Ini secara umum tujuan dan misi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, mengajak umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan awal dakwah Rasul, awal hingga akhir, namun di awal dakwah beliau di Mekah 13 tahun lamanya fokus dalam bab tauhid dan tazkiyatun nufus. Ditekankan betul tentang masalah tauhid, dibina tentang masalah tauhid, dibersihkan hatinya dari kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, dibimbing kepada jalan kebenaran, ketaatan dan tauhid, dan mereka dibentuk, dididik dengan akhlak yang mulia. Betul-betul disiapkan dan dibersihkan terlebih dahulu. Ini yang disebut dengan tarbiyah tasfiyah, ya, dengan tasfiyah wa tarbiyah. Dibersihkan terlebih dahulu baru dididik, ya, dibersihkan terlebih dahulu baru dididik. Wahakadza marra thalathatu a'wam, demikianlah berjalan 3 tahun. Wa da'watu lam tazal maqsuratan 'ala al-afrad, 3 tahun itu Rasul berdakwah kepada person, historis, ya, bab min bab, satu demi satu, ke pintu demi pintu, yang dilihat bisa dipercaya, diajak oleh Rasul terus, ya, yakni dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Lam yajhar biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil majami' wan nawadi, Rasul tidak menampakkan dakwahnya di hadapan masyarakat atau di lembah-lembah atau di tempat-tempat pertemuan, tidak. Untuk sementara belum sampai ke arah sana, ya. Beliau menanamkan secara pribadi dan person terlebih dahulu, satu persatu diajak sama beliau. Illa annaha sarat ma'rufatan lada Quraisy, hanya saja dakwah beliau mulai tercium oleh orang-orang Quraisy. Jadi ada hikmahnya beliau mengajak satu persatu, karena berbeda ketika dakwahnya itu bersifat umum dengan dakwah yang sifatnya khusus satu persatu. Karena kalau dakwah secara khusus satu persatu itu lebih enak, dialognya lebih enak, pemahamannya lebih enak, ya, diajaknya pun lebih enak. Barakallahu fi, kalau seandainya dia ada iskal, tidak malu untuk bertanya. Kalau seandainya dia memang mau beriman, tidak takut dengan siapapun, wahakadza, lebih enak untuk diajak di awal-awal Islam. Waqad tunkiru laha ba'duhum ahyanan, dan sebagian orang Quraisy mereka menentang perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam terkadang. Nah, di awal ketika dakwah itu sirriyah, sembunyi-sembunyi, sudah tercium gerakan beliau oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka belum begitu fokus, ya. Karena mungkin menurut mereka masih belum membahayakan agama dan tradisi mereka. Hanya saja sesekali mereka menentang, ya, atau melarang Rasul untuk berdakwah wahagara. Wa'tadaw ala ba'dil mu'minin, dan terkadang mereka melakukan penindasan pada sebagian kaum mukminin. Walakinnahum lam yubalu biha bisifatin 'ammah, namun secara umum orang-orang Quraisy tidak peduli dengan dakwah Rasul, ya. Dibiarkan mengalir. Mereka tidak sadar kalau Rasul ini sedang menghimpun kekuatan mengajak umat manusia untuk kembali kepada kebenaran. Haitsu lam yata'arrad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinihim wa lam yatakallam fi alihatihim. Karena Rasul SAW ketika itu belum menjelaskan agama mereka dan belum berkomentar tentang sesembahan-sesembahan mereka. Jadi dianggap sama mereka belum meresahkan, ya, masih sekedar pergerakan biasa menurut mereka, biar aja. Itu Muhammad dakwah ngajak pulang ikut, terus biar saja. Yang penting agama kita tetap adem, ayem, tentrem, ya, enggak ada masalah. Tuhan-tuhan kita juga enggak ada masalah, belum diusik, biarin saja. Ya, secara umum mereka mengalir. Kemudian penulis menyebutkan al-jahru bid-da'wah. Rasul mulai dakwah terang-terangan. Setelah 3 tahun beliau berdakwah sirriyah, mulai beliau menampakkan dakwah ke permukaan. Ad-da'watu fil aqrabin, dakwah mengajak sanak famili. Wa ba'da an qada Rasulullah SAW 3 sanawati sabili da'watil fardiyah, ketika Rasul SAW sudah 3 tahun lamanya berdakwah secara person. Wa wajada laha adanan saghiyah wa rijalan salihin min samimi Quraisy wa ghairiha, beliau mendapati ada orang-orang yang mau mendengarkan dakwah beliau, orang-orang yang saleh yang mau mengikuti dakwah beliau dari kalangan Quraisy dan selain mereka. Dan Rasul melihat ini sepertinya sudah siap untuk ditampakkan dakwahnya. Rasul sudah melihat ada beberapa orang yang siap membela beliau. Wa tamahadat laha subul, dan kondisi ketika itu sudah dianggap memungkinkan. Wa tahayya'u tuhuri hal jawu, dan ketika kondisi sudah mendukung untuk menampakkan dakwah, anzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, memerintahkan rasulnya untuk berdakwah dengan terang-terangan. Allah mengatakan, wa andir ashiratakal aqrabin waghfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, dan hendaknya engkau bersikap lemah lembut dan rendah hati dengan orang-orang yang beriman. Apabila mereka menentangmu, maka katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari tindakan dan amalan kalian. Ya, perintah dari Allah untuk dakwah terang-terangan, tapi skalanya belum begitu besar. Ya, lebih fokus pada kerabat-kerabat beliau. Fajama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyratahul aqrabin wa hum banu Hasyim wa ma'ahum nafarun min Banil Muttalib. Maka Nabi SAW mengumpulkan keluarga beliau dari kalangan Bani Hasyim dan sebagian dari Bani Al-Muttalib. Keluarga beliau dikumpulkan semua. Ini kabilah besar. Kabilah beliau ini kabilah besar. Faqala ba'da alhamdi wa syahadati tauhid. Maka beliau mengucapkan hamdalah alhamdulillah dan mengucapkan syahadat tauhid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala akhirihi wa syahadu an la ilaha illallah. Ya, ini khutbatul hajah, khutbah pembukaan. Kemudian beliau mengatakan, inna ra'id la yakdzib ahlah. Penunjuk jalan tidak mungkin bohong. Wallahi law kadzabtun nasa jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, kalau seandainya aku dikenal pendusta, maka pada hari ini aku tidak akan membohongi kalian. Walau kharartun nasa jami'an ma kharartukum. Demi Allah, kalau aku dikenal menipu manusia, pada hari ini aku tidak akan menipu kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni rasulullah ilaikum khassatan wa ilan nasi kafatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Mulai beliau terang-terangan mengatakan kepada semua keluarga beliau bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi latamutunna kama tanamun wa latub'athunna kama tastayqidun. Demi Allah, kalian akan merasakan kematian layaknya orang yang tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur tersebut. Wa tuhasabun bima ta'malun, dan kalian akan dihisab, dipertanggungjawabkan atas apa yang kalian amalkan. Wa tujzauna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'a, dan yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan yang setimpal. Wa innal jannatu abada aw an-naru abada, dan balasan hanya salah satu dari dua, surga kekal selamanya atau neraka kekal selamanya. Beliau berdakwah dengan tegas terang di hadapan mereka semua. Fatakallamal qaumu kalaman layyina, maka orang-orang ketika itu mereka mulai berbisik-bisik, ya, mulai berbisik-bisik mengomentari ucapan Rasul ini. Ghaira ammihi Abi Lahab, kecuali paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab. Fa innahu qal, Abu Lahab langsung mengatakan, khudu ala yadai qabla an tajtami'a alaihi al-arab, fa in sallamtumuh idan tadaltum wa in mana'tumuhu qad qutiltum. Mereka, Abu Lahab mengatakan, pegang tangan orang ini sebelum bangsa Arab itu membelanya. Kalau kalian biarkan dia, kalian akan rendah. Kalau kalian menghalanginya, kalian akan bertumpah darah. Yakni Abu Lahab memperingatkan ketika itu kepada keluarga yang lain, ya, hati-hati sama orang ini. Dakwahnya ini bahaya, punya pengaruh, punya efek, bisa membuat bangsa Arab itu tunduk kepadanya. Hati-hati, cegah dia. Faqala Abu Talib, maka Abu Talib menimpali ucapan Abu Lahab. Abu Talib mengatakan, wallah lanamna'anna ma baqina, demi Allah, justru aku akan membelanya selama aku masih hidup. Wa qala aydan, dan Abu Talib mengatakan, imdi lima umirtabih, wahai Muhammad, lanjutkan perintah Allah. Fa wallahi la azalu ahutuka wa amna'u, demi Allah, aku akan senantiasa di belakangmu dan mendukungmu. Ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib, hanya saja mohon maaf saya belum bisa melepas keyakinan dan prinsip agama nenek moyang Abdul Muttalib. Ya, untuk prinsip, mohon maaf, saya belum bisa menerima dakwahmu. Saya masih senang dengan agama nenek moyang saya. Tapi jangan khawatir, kami akan membelamu, mendukungmu dengan penuh. Ya, lanjutkan. Ala Jabali Safa, lanjut berdakwah ke Bukit Safa. Wa fi usuli dzalik, pada kondisi yang sangat sulit ketika itu, nazala aidan qauluhu ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya yang lain, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, lanjutkan perintah Allah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di sini Allah lebih tegas meminta beliau untuk berdakwah terang-terangan dengan scope yang lebih luas. Kalau pertama tadi dengan kerabat sanak famili terdekat, yang sekarang lebih luas daripada itu. Fasa'ida Rasulullah SAW dzata yaumin 'ala as-Safa, setelah turunnya ayat ini, suatu hari Rasul naik ke Bukit Safa. Fa'ala 'alaha hajara, beliau naik di atas batu. Thumma hadaf, kemudian beliau berteriak dengan suara yang kencang, ya sabbaha, pagi yang mengerikan. Sabbaha ini biasanya diucapkan oleh orang-orang yang menjaga perbatasan, ya. Kalau ada musuh yang datang menyerang, maka pengintai atau pemantau ini akan berteriak. Kalau zaman sekarang nyalakan alarm, tanda bahaya. Kalau ini enggak ada alarm dulu, ya, berteriak dengan ucapan yang sangat keras ucapan ini. Ya sabbaha, pagi yang mengerikan, yakni musuh datang dengan tiba-tiba. Rasul mengucapkan ucapan ini di atas Bukit Safa. Wa kanat kalimata indarin tukhbir an hujumi jaisin aw wuqu'i amrin adzim. Ucapan ini biasa diucapkan untuk memberitakan datangnya musuh atau adanya urusan yang sangat besar. Thumma ja'ala yunadi butuna Quraisy wa yad'uhum qaba'il qaba'il. Kemudian beliau setelah itu mulai memanggil satu persatu kabilah Quraisy dipanggil. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abd Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Wahai Bani Fihr, Bani Adi, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Abd Manaf, Bani Abdul Muttalib, dipanggil semua oleh beliau tanpa terkecuali. Falamma sami'u, ketika mereka mendengar ucapan Rasul, qalu, mereka mengatakan, man hadzal ladzi yahtif, siapa yang berteriak ini, kok kayaknya ada sesuatu yang besar. Qalu Muhammad, mereka mengatakan, ya ngomong ini Muhammad. Fa asra'an nasu ilaihi, maka orang-orang bersegera menemui beliau karena mereka tahu Muhammad tidak pernah dusta. Lah kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Berarti memang ada urusan yang besar. Mereka langsung mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta innar rajula idza lam yastati ay yakhruj ilaihi arsala rasula liyanzura ma huwa. Sampai ketika ada orang yang tidak bisa ikut ke majelis ketika itu, meminta seseorang, mengutus seseorang untuk melihat ada apa sebenarnya yang terjadi. Falamma ijtama'u qala, ketika mereka sudah berkumpul, Rasul bertanya, ara'aitukum atau ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi bi safhi hadzal jabal turidu an taghayyara 'alaykum akuntum musaddiqin. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku mengkhabarkan kepada kalian bahwasanya pasukan berkuda musuh yang mereka terletak di balik gunung ini hendak menyerang kalian tiba-tiba, apakah kalian mempercayai ucapan saya ini? Dan Rasul sebelum menyampaikan intinya, Rasul ngetes mereka. Kalian percaya sama saya? Seandainya saya bilang kepada kalian ada musuh yang datang di balik gunung ini, apakah kalian percaya sama saya? Qalu na'am, ma jarabna 'alaika kadhiba, ma jarabna 'alaika illa sidqa. Serentak semuanya sepakat mengatakan iya, kami percaya. Kami belum pernah melihat kamu dusta. Kami melihat engkau adalah orang yang sangat jujur. Qala, maka Rasul pun langsung menyebutkan inti kenapa mereka dikumpulkan. Beliau mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adabin syadid. Sungguh aku pada hari ini memperingatkan kalian akan datangnya adab yang sangat besar, yakni kiamat. Ya, bukan hanya musuh berkuda, tetapi aku menjadi pembawa peringatan kepada kalian akan datangnya suatu hari yang sangat mengerikan. Gunung berjalan, langit pecah, lautan berkobar menjadi api, bumi terbelah, umat manusia lari berhamburan, tidak karu-karuan, lebih besar daripada sekedar musuh dari manusia. Inni masali wa masal innama masali wa masalukum kama tadir rajul ra'al adu fantalaqa yarba ahlah. Sesungguhnya aku dengan kalian seperti layaknya seseorang yang sedang mengintai musuh. Ketika melihat musuh datang, dia langsung kembali kepada keluarganya. Ayatatalla wa yanzur lahum min makanin murtabi' li alla yadhimahum al adu fa khashiya ay yasbaqu fa ja'ala yunadi ya sabbaha. Sungguh aku ini dengan kalian bagaikan seseorang yang sedang mengintai perbatasan. Kemudian melihat musuh itu datang bergerombol, khawatir musuh ini menyerang kalian. Maka orang ini pun mendatangi kalian dan menyerukan, ya subhah, pagi yang mengerikan. Dan Rasul memberitakan kepada orang-orang ketika itu bahwasanya saya seperti orang ini. Saya datang kepada kalian dengan tujuan memperingatkan kalian dari adab yang besar, layaknya seseorang yang memperingatkan kaumnya dari datangnya musuh yang besar. Thumma da'ahum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian beliau mengajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa bayyana lahum anna hadhihi al-kalimah hiya mulakud dunya wa najatul akhirah. Dan Rasul menjelaskan kepada mereka bahwa kalimat syahadat ini merupakan penopang dunia dan keselamatan akhirat. Kalau kalian ingin jaya dunianya, selamat akhiratnya, ucapkan dua kalimat ini. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tsumma adzarahum ma antarahum adzaballah in baqaw ala syirkihim. Kemudian Rasul memperingatkan mereka kalau bahwasanya adab Allah itu akan menimpa mereka kalau mereka tetap di atas kesyirikan. Wa lam yu'minu bima ja'a bihi min indillah. Kalau mereka tidak mau beriman dengan apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma'a kaunihi rasula la yunqidhuhum min al'adab wa la yughnihim min Allah syai'a. Dan Rasul memberitakan, meskipun aku adalah utusan Allah, tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kalian dari ketetapan Allah dan azab-Nya. Kalau kalian mau ikut sama saya, kesejahteraan, kehormatan, kesuksesan dan keselamatan yang akan kalian dapatkan. Tetapi kalau kalian menentang saya tidak mampu menyelamatkan kalian dari azab dan murka Allah. Wa amma hadha al-indhar wa khassahal, maka beliau pun menyebutkan peringatan secara umum dan khusus. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ishtaraw anfusakum minallah anqidu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum darra wala naf'a wala ughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya untuk kalian, dan aku tidak mampu untuk menyelamatkan kalian dari murka Allah. Ya Bani Ka'ab ibn al-Lu'ay, anqidu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum darra wala naf'a. Wahai Bani Ka'ab ibn al-Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu menyelamatkan kalian dan tidak bisa memberikan bahaya atau manfaat. Ya Bani Murrah ibn al-Ka'ab, anqidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya ma'syara Bani Qusay, anqidu anfusakum minan nar. Fa innila amliku lakum darra wala naf'a. Wahai sekalian Bani Qusay, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak bisa memberikan apapun untuk kalian, manfaat atau bahaya. Ya Bani Abdus Syamsin, anqidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdus Syams, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Manaf, anqidu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum darra wala naf'a. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak bisa memberikan kalian apapun, bahaya atau manfaat. Ya Bani Hashim, anqidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum darra wala nafa'a wala ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan apapun untuk kalian, baik manfaat atau bahaya, dan aku tidak mampu menyelamatkan kalian dari adab Allah dan murkanya. Saluni min mali ma syi'tum la amliku lakum minallahi syai'a. Mintalah apapun hartaku semau kalian, terserah mau minta apa, tak kasih kalau harta, tapi aku tidak mampu memberikan kalian keselamatan dari adab Allah sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Ya Safiyyah binti Abdul Muttalib, ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyyah, putri Abdul Muttalib, bibi Rasulullah, aku tidak bisa memberikan jaminan keselamatan untukmu. Ya Fatimah binti Muhammad Rasulillah, salini bima syi'at, anqidhi nafsaki minan nar, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, utusan Allah, mintalah hartaku semaumu, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari Allah dan selamatkan dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahman sa'ubulluha bibilaliha ay sa'asluha hasba haqqiha. Hanya saja kalian dengan aku memiliki ikatan saudara dan aku akan menunaikan hak persaudaraan itu, tidak lebih. Kita hanya sekedar saudara sekarang, tapi kalau sudah nanti di hari kiamat sudah terputus itu semua, nafsi, nafsi, diriku, diriku, selamatkan diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Kalau sudah ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi hubungan kerabat pada hari ini, dan satu sama lain tidak akan saling bertanya. Melihat berpaling, melihat berpaling, lihat ibunya berpaling, lihat ayahnya berpaling, yang dipikirkan hanya dirinya. Maka benar apa yang beliau katakan, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian sendiri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Walamma atamma hadzal indhar infadda an-nas wa tafarraqu. Ketika Rasul selesai berkhutbah ini, umat manusia langsung tercerai-berai dan pulang, ya. Wala yuzkar anhum annahum abdau ayya mu'aradah aw ta'yid lima sami'u. Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan respon positif atau negatif. Tidak ada yang merespon baik atau merespon jelek. Semuanya tertegun kayak orang bingung dan kaget. Tidak pernah mendengarkan peringatan seperti ini. Mereka hidup di atas kesyirikan, kegelapan, kedoliman, kerusakan. Kemudian tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang paling mereka percaya ketika itu, memberikan peringatan seperti ini. Apalagi peringatannya umum dan khusus. Umum, kemudian khusus. Satu demi satu dipanggil, satu demi satu diperingatkan. Otomatis shock mereka. Kaget, bingung, linglung. Ya, gak ada komentar satu pun. Wala tidak ada komentar negatif, wala tidak ada komentar positif. Semua diam. Siwa wa marada Nabi Lahab annahu wajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisu. Kecuali Abu Lahab, dia langsung mendatangi Nabi, di hadapan beliau dia mencela Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan-ucapan jelek. Faqala, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum ali hada jama'tana. Sungguh celaka kamu selama-lamanya. Apakah dengan ini, alasan ini, kamu mengumpulkan kita semua? Dakwah macam apa ini? Kata Abu Lahab, tak terima di hadapan Rasul mencela beliau. Fanazalat, maka Allah menurunkan firman-Nya, mencela Abu Lahab, mengancamnya, dan menfonis dia, termasuk penduduk neraka, kekal selama-lamanya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab, dan binasa. Amma 'amatu Quraisy fa an faka'annahum qad asabathum ad-dahsyah wal istighrab hina fuji'u bihadzal indhar. Adapun orang-orang Quraisy yang lain, mereka masih bingung, aneh, linglung, tertegun, enggak tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengarkan peringatan ini. Walam yastati'u ayyakhtaru ayya mawqifin tijaha dzalik. Mereka tidak bisa melakukan apapun. tidak bisa mengekspresikan apa yang ada pada diri mereka sama sekali. Betul-betul terdiam, tekun, bingung, linglung ya. Habis selesai acara langsung pulang kosong. Ada apa ya tadi? Apa yang disampaikan tadi? Dipikir masih loading ya. Walakinnahum lamma raja'u ila buyutihim, namun ketika mereka sudah sampai ke rumah, wastaqarrat anfusuhum, ketika mereka sudah mulai tenang, wa afaqu min dahsyatihim, sudah mulai sadar, watma'annu, sudah mulai tenang, istakbaru fi anfusihim, muncullah kesombongan dari diri mereka, mulai memahami. Gak beresiki dakwah Muhammad ini. Masa menyuruh kita meninggalkan sesembahannya nenek moyang? Tradisi nenek moyang ditinggalkan. Wah, gak beresiki dakwah ini. Mulai muncul kesombongan dari mereka. Watanawalu hadhihi dakwah wal indhar bil istighfar wal istihza. Mereka mulai mengolok-olok, mencela, meremehkan, menghinakan dakwah Rasul dan beliau alaihi salatu wassalam. Fakana Nabi SAW idza marra ala mala'in minhum sakhirun. Rasul SAW setiap harinya kalau berjalan melewati pemuka kaum tokoh-tokoh masyarakat, langsung tokoh-tokoh ini mencela beliau, menghina beliau, merendahkan beliau. Wa qalu, mereka mengatakan, ahadzal ladzi ba'athallahu rasula, apakah seperti ini utusan Allah Subhanahu wa taala, apa kayak gini orangnya? Ahada bin Abi Kabsyah yukallimu as-sama wa amsalu dzalik, apakah ini penerusnya Abu Kabsyah ya, dapat wahyu dari langit atau semisal itu, di ucapan-ucapan merendahkan ya. Wa Abu Kabsyah ismun li ahadi ajdadihi sallallahu min jihadil mereka menuduh Rasul mengikuti jejak Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu salah satu kakek Rasul dari pihak ibu. Karena qad khalafa dina Quraisy, orang ini satu-satunya orang Arab yang melenceng, menyimpang dari agamanya Quraisy. Ya, wahtaron Nasraniyah, dia lebih memilih agama Nasrani. Tak mau nyembah berhala, ya, ikut agama Nasrani. Falamma khalafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fid din nasabuhu ilaihi. Ketika mereka melihat Rasul menyelisihi tradisi nenek moyang Quraisy, mereka menyamakan Rasul dengan Abu Kabsyah. Abu Kabsyah dulu podo kayak kamu Muhammad. Abu Kabsyah dulu yang tidak mau ikut sama kita, malah ikut agama Nasrani. Sama kayak kamu, tidak ikut sama kita, bikin agama baru. Ya, ini agama macam apa ini? Tidak pernah kita kenal di kalangan nenek moyang kita. Wasyabbahuhu bihi ta'yiran wahtiqarallahu wa ta'nan bihi. Mereka menyerupakan Rasul dengan Abu Kabsyah dengan tujuan merendahkan dan menghinakan beliau. Wastamarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, Rasul tetap lanjut dakwahnya. Wa bada'a yajharu biha fi nawadihi wa majami'ihim, beliau mulai mendatangi tempat-tempat perkumpulan dan tempat-tempat rapat mereka. Ada perkumpulan di sana, ada kondangan di sana, datang ke sana, langsung berdakwah, qulu la ilaha illallah tuflihu, menjelaskan tentang tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, memberikan peringatan kepada mereka. Ada rapat di sana, datang ke sana tanpa henti dan tanpa putus asa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yatlu alaihim kitab Allah, membacakan Al-Quran kitab Allah. Wa yadu'uhum ila ma da'at ilaihi rasul, dan beliau melanjutkan dan menyerukan kepada mereka misi dakwah para rasul sebelumnya. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada'a ya'budullaha amama ayunihim, beliau mulai terang-terangan menyembah Allah di hadapan mereka. Fakan yusalli bi fina'il Ka'bah naharan jiharan wa 'ala ru'usil ashhad. Di siang bolong Rasul keluar dari rumah menuju ke Ka'bah, langsung salat di Ka'bah di hadapan mata orang-orang Quraisy dan mereka menyaksikannya. Wa qad nala da'watuhu ba'da al-qabul wa dakhala 'adadun minan nas fi dinillahi wahidan ba'da wahid wa hasala baina ha'ula'i al-muslimin wa baina man lam yuslim min ahli baitihim at-tabaghud wat-taba'ud. Ada sebagian para sahabat atau sebagian orang Quraisy yang menerima dakwah beliau ya, ada beberapa yang ikut dengan beliau satu persatu, yang akhirnya membuat cekcok antara mereka dengan keluarga mereka yang belum sepemahaman, ya. Adiknya masuk Islam, yang lainnya belum, cekcok, ya. Bapaknya masuk Islam, yang lainnya belum, cekcok. Pokoknya ribut, rumah tangga jadi kacau, ya. Rasulullah SAW dituduh meresahkan masyarakat, dituduh membuat perpecahan di kalangan masyarakat, ya. Ini Muhammad, bapak anak sing asali adem ayem tentrem makmur, ya. Tiba-tiba datang dakwahnya Muhammad, diterima sama mereka, bapaknya jadi muslim, ikut dia langsung mencak sana mencak sini, anak-anak ribut semuanya, wis gak karu-karuan itu keluarga yang sana, wa ila akhirat. Tuduhan demi tuduhan ditujukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Setelah itu penulis menyebutkan bagaimanakah musyawarah orang-orang Quraisy. Mereka berencana untuk mencegah para jamaah haji jangan sampai mendengarkan dakwah Rasul. Ini waktu haji mau datang, ya, kesempatan emas. Datang kabilah Arab dari luar Mekah dan orang-orang ajam yang lain datang untuk haji. Kesempatan emas untuk memperluas dakwah. Nah, orang-orang Quraisy khawatir Rasul meracuni pikiran para jamaah haji. Mereka mulai musyawarah bagaimana caranya untuk menghalangi umat manusia dari dakwah beliau. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang kurang lebihnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafattaru barakallahu fikum.